Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafid rahimahullah ta'ala, masih dalam kitab Zakat. Beliau bawakan riwayat Bilal ibn al-Harith radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adinil qabaliyah as-sadaqah. Rawahu Abu Dawud. Bahwa Rasulullah SAW mengambil sadaqah, yakni mengambil zakatnya dari ma'adin, bahan-bahan atau barang-barang tambang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ma'adin, tambang, didefinisikan oleh para fuqaha yang terkena zakat adalah segala yang dikeluarkan dari bumi namun ketika itu bukan dari jenisnya, bukan dari jenis tanah, sehingga keluar dari definisi ini an-nabatat, tumbuh-tumbuhan, karena dia juga keluar dari bumi. Tapi bukan yang dimaksud dengan ma'adin, bukan tambang. Termasuk pula dikeluarkan dari bumi, tapi kalau itu sejenis, seperti bebatuan, sejenis dengan buminya, dengan tanahnya, batu, pasir, atau semisalnya. Maka ma'adin, tambang yang terkena zakat, ketika itu bukan dari sejenisnya. Emas, tambang. Besi, perak, perunggu, dan yang lain-lainnya, ini semua termasuk ma'adin, bahan atau barang tambang. Rasulullah SAW mengambil sedekah, yang mengambil zakat, maka ini menunjukkan bahwa ma'adin ada zakatnya, terkena kewajiban zakat. Cuman yang menjadi pembahasan, apakah kewajiban zakat pada setiap ma'adin, setiap tambang setelah keluar dari definisi tadi. Kalau tanaman sudah enggak masuk, bebatuan, pasir enggak masuk, tambang-tambang yang lain, apakah setiap masuk dalam definisi tambang terkena kewajiban zakat? Ini yang jadi pembahasan. Namun bisa diringkas, bisa disimpulkan bahwa kalau memang tambang itu termasuk barang yang dari awal memang ada dalil zakatnya, maka ya dikeluarkan zakatnya. Seperti emas, perak, memang ada zakatnya. Maka jika tambang itu termasuk emas perak, maka kena zakatnya. Atau jika barang-barang tambang itu bukan termasuk yang terkena kewajiban zakat, selain emas perak, tembaga, besi atau yang lainnya. Kalau semata-mata itu tambang, artinya dia temukan, dia keluarkan dari bumi, maka tidak ada zakatnya. Semata-mata itu barang tambang atau bahan tambang. Kecuali kalau kemudian tambang ini diperdagangkan, maka kena zakat karena perdagangannya. Dan telah lalu hadis Rasulullah memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari setiap yang kami persiapkan untuk diperdagangkan. Kena zakat karena itu. Wa illa barangnya a'yan sebagai bahan-bahan tambang selain emas perak tidak terkena zakat. Walaupun tentunya di sini ada khilaf, ada perselisihan fuqaha. Ada yang di kalangan mereka mengatakan zakat tetap wajib. Dalam kondisi apapun zakatnya wajib. Karena dikeluarkan atau didapati tanpa biaya yang besar, layaknya itu tanaman. Telah lalu Rasul tentukan 1/10 atau 1/20 tergantung diairi atau tidak. Karena itu tidak banyak mengeluarkan biaya pada orangnya. Maka ini pun mereka samakan seperti itu. Namun ulama lain mengatakan ma'adin, tambang itu bahan yang bukan dari jenis bumi, artinya bukan dari jenis tanah. Tidak sama seperti tanaman, tidak sama seperti batu, pasir. Maka ya kembali kepada induknya atau asal-usulnya. Sementara asalnya barang-barang itu tidak ada zakatnya. Besi, ini gak ada zakatnya besi. Tembaga, kuningan, dan yang lain-lainnya gak ada zakatnya. Karena asalnya memang gak ada zakatnya, maka ma'adin pun yang dikeluarkan dari bumi dari jenis-jenis tersebut tidak ada zakatnya. Dan itu hukum asalnya. Jika diwajibkan terkena zakat, dibutuhkan adanya dalil khusus. Yang mewajibkan dituntut untuk mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Karena hukumnya asalnya itu harta orang, tidak boleh diambil kecuali dengan nas. Emas perak ada nasnya, ada dalilnya. Tapi selain itu, besi, tembaga, enggak ada. Maka tidak bisa diambil atau diwajibkan zakat padanya. Namun kalau yang dibahas babnya adalah ihtiyat itu kehati-hatian, maka ya lebih berhati-hati, lebih ihtiyat orang mengeluarkan zakatnya. Jika memang wajib zakatnya, yang benar mereka yang bermanfaat wajib, ya alhamdulillah dia telah tunaikan. jika memang tidak wajib, ya teranggap itu sedekah jariyah sunnah. Khawatir kalau itu wajib sementara dia enggak keluarkan, khawatir dia terkena dosanya. Maka ikhtiyat, babnya bab ikhtiyat, membab kehati-hatian, dikeluarkan zakatnya. Hadis menunjukkan kepada kita hikmah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak semua harta atau yang bernilai tidak semuanya dikenakan zakat. Zakat itu pada beberapa saja, sedikit dari harta yang dikeluarkan, dan dikeluarkan pun sedikit, sedikit yang diambil. Yang kedua, hadis pula menunjukkan bahwa tambang boleh dimiliki dengan pengambilan, ketika orang menggali menemukan itu. Pendalilannya karena Rasulullah SAW mewajibkan atau mengambil zakat dari ma'adin tersebut. Berarti yang tersisa, yang tidak terkena zakat, milik siapa? Ya milik orangnya. Milik orangnya yang menemukan atau yang menggali dan mendapati itu. Itu terkait zakat ma'adin. Qala rahimahullah, bab sadaqatil fitr. Bab tentang sadaqah fitr, yani zakat fitrah. Sadaqatul fitr ini kalau dalam nahwu mudhaf, mudhaf ilaih. Zakat atau sedekah mudhaf. Al-fitr mudhaf ilaih. Cuman mudhaf-mudhaf ilaih di sini, apakah babnya idhafatu syai ila sababih, atau babnya idhafatu syai ila zamani, diidhafahkan sesuatu itu pada waktunya, atau diidhafahkan sesuatu itu pada sebabnya. Kalau yang sebab, berarti zakat, ini sedekah zakat yang dikeluarkan sebabnya adalah fitr, memasuki Idul Fitr, itu sebabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Atau zamannya, maka diidhafahkan zakat itu dikeluarkan karena waktunya adalah Id, dikeluarkan saat Id, saat fitr. Tapi yang lebih tampak ini nisbatnya, idhafahnya kepada zaman, kepada waktu. Terbukti wajib zakat fitrah ini bahkan kalaupun orang gak puasa, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dia sakit, tidak puasa Ramadan misalnya, Id al-Fitr, wajib dia keluarkan zakat karena waktu. waktunya waktu untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau sebab al-fitr yakni iftar min Ramadan, berbuka dalam artian lebaran sudah keluar selesai dari Ramadan, kalau itu jadi sebabnya, berarti orang-orang yang enggak puasa ini enggak kena kewajiban zakat. Padahal mereka kena kewajiban. Makanya yang lebih tepat sepertinya shadaqatul fitr idhofah zakat ini kepada zamannya, waktu pengeluarkannya. An ibni Umar qala farada Rasulullah sallam zakatal fitr sha'an min tamar aw sha'an min sya'ir ala al-abd wal-hur wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila as-salah. Muttafaqun alaih. Rasulullah wajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum syair. Atas siapa kewajibannya? Budak atau orang yang merdeka, orang laki, perempuan, kecil, besar, ini tua, muda, sama. Dari muslimin semua terkena kewajiban. Rasul perintahkan untuk itu dikeluarkan sebelum orang keluar menuju sholat id. Faradha Rasulullah zakat al-fitr. Rasulullah menfardukan. Fardu ma'ruf, kewajiban. Cuman dibahas oleh usuliyin, ulama usul fiqih, apakah fardu itu sama dengan wajib. Sebagian dari mereka, dari usuliyin, membedakan bahwa fardu lebih kuat dibanding wajib. Bedanya apa? Kata mereka, kalau fardu dalilnya qat'i, qat'iyu thubut, qat'iyu dilala, maka itu fardu. Kalau dalilnya dhanni, dalil dhanniyah, maka perintah itu disebut wajib, tidak sampai fardu. Disebutkan ini madhab Abu Hanifah. Beliau bedakan. Maka sholat lima waktu fardu, karena nasnya qat'i. Zakat fardu, makanya ini faradha Rasulullah, karena qat'i kewajibannya jelas. Tapi perkara-perkara lain yang enggak sampai setingkat itu kekuatan wajibnya, beliau katakan wajib. Tapi jumhur usuliyin, jumhur fuqaha menyatakan sama, enggak ada beda. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Selama ada nas, dalil, baik itu qat'i ataupun dhanni, itu perintah Rasul, perintah Allah, maka itu wajib, itu fardu. Zakat al-fitr. Rasul wajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim. Satu sok dari kurma atau syair gandum. Sok yang dimaksud sok nabawi, di sini terjadi apa ya, ada perbedaan penentuan takarannya. Yang Rasul katakan dalam hadis ini satu sok. Cuman di zaman kita belakangan ukuran beras, gandum dan semisalnya kurma bahkan juga sudah nggak ada mungkin orang mengukur dengan sok. Sok alat untuk menakar sesuatu di zaman itu. Sekarang ma'ruf mungkin di seluruh dunia bisa dikata ukurannya kilo atau gram. Berapa gram, berapa kilo. Ditimbang. Penentuan ukuran ini yang satu sok itu berapa kilo keluarnya, itu yang berbeda-beda. Ada sedikit perbedaan di kalangan ulama dalam penentuannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan satu sok, dan beliau katakan hasba tahrir. Beliau sudah berusaha memastikan dan artinya diukur betul-betul supaya tidak lebih, agar tidak merugikan yang mengeluarkan zakat, dan tidak kurang agar tidak merugikan yang menerima zakat. Diusahakan betul, hati-hati, ukuran satu sok itu berapa. Diteliti oleh beliau, keluarnya 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram. Bukan 400 loh, 40 gram. Kalau 400 mungkin akan dikatakan mendekati 2,5 kilo. Ini tidak, 40 gram. 2 kilo 40 gram. Sehingga, dan itu lebih mendekati ukuran 4 mut. Satu mut itu 2 telapak tangan normal, gak terlalu gede, gak terlalu kecil. Ini penuh. Ini satu mut. 4 mut. Ukuran 1 kilo 40 gram lebih mendekati 4 mut. Karena satu sok 4 mut. Satu sok arba'atu amdad. Satu sok nabawi itu 4 mut. Yang Rasulullah wajibkan, Rasulullah fardukan zakat fitrah itu sok. Satu sok tamar atau syair. Satu sok 4 mut. Yang lebih mendekati, ini tadi tahrirnya beliau, ukuran 4 mut itu 2 kilo 40 gram. Orang kalau misalnya 2,5 kilo, coba kamu ukur dengan ini, kelebihan banyak. Terlalu banyak, over kelebihannya. Padahal 4 mut ukuran 1 so. Tapi di satu sisi pemerintah kita lewat Menak atau Kemenak menentukan, dan itu hampir tiap tahun dirilis, kewajiban zakat fitrah itu pada setiap jiwa 2,5 kilo. Untungnya dalam manhaj Ahlus Sunnah kita dididik taat patuh kepada pemerintah. Pemerintah kita menentukan itu. Maka kewajiban kita menjalankan apa yang sudah mereka tentukan. Mereka menyarankan seruan muslimin mengeluarkan zakat 2,5 kilo. Ya kita taati sami'na wa ata'na. Bagaimana itu tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati mereka dengan perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita mentaati mereka dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kita taati saja. Ala kulli hal, itu penentuan satu sok. diwajibkan atas abad, budak, hur, orang merdeka, orang laki, perempuan, anak kecil, maupun orang tua. Kalau budak, kita ketahui dia itu barang kepemilikan, dimiliki dan dikuasai oleh orangnya, tuannya, majikannya. Maka bagaimana mungkin diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya, hukum ini asolatan, hukum bawaan. Artinya kewajiban itu lekat dan ada bawaan padanya. Perkara yang mengeluarkan, ya nanti tuannya yang mengeluarkan. Dia punya berapa budak, ya masing-masing dia keluarkan zakat fitrahnya satu sok tadi. Adapun al-hur itu jelas orang yang merdeka. Tinggal al-muba'at. Al-muba'at artinya yang sebagian. Maksudnya sebagian orang yang sebagiannya sudah merdeka, tapi sebagiannya masih budak. Dan bisa budak itu bisa seperti itu, dibebaskan sebagiannya, yang tersisa masih dalam perbudakan, dalam satu orang, dalam dirinya. Itu disebut muba'at. Muba'at juga terkena kewajiban zakat fitrah. Adzakar wal umza bagi laki maupun wanita, ma'ruf laki wanita, masuk di dalamnya keumuman siapapun yang laki dan wanita. Artinya masuk di situ yang sehat akalnya, orang waras, maupun majnun, orang gila, karena dia laki atau perempuan. Shaghir wal kabir begitu pula, ima dia anak kecil atau orang sudah tua, dewasa, baik itu orang waras ataupun orang yang hilang ingatannya, gila, sama terkena kewajiban zakat fitrah. Tentunya dikeluarkan oleh walinya. Kalau yang gila dikeluarkan oleh walinya, saudaranya, bapaknya, pamannya. Nah, kalau yang Rasul sebutkan itu dzakar wal unza, berarti yang dimaukan keumuman, menyeluruh. Hadis ini menyeluruh begitu, bahwa zakat fitrah itu kepada semua kena. Dari awal disebutkan budak, orang merdeka, bahkan yang muba'at tadi yang sebagian. Kemudian yang laki, yang wanita, yang kecil maupun yang dewasa, tua atau muda. Ketika menyeluruh berarti masuk pula di dalamnya orang yang belum jelas jenisnya. Itu diistilahkan dalam fikih khuntha atau khunthal muskil. Khuntha ada memang dan dibahas dalam fikih memang. Babnya ada dalam zakat, babnya ada dalam faraid. Karena terkait hukum dalam pembagian waris, khuntha itu orang yang gak ada malu dalam agama, punya dua alat reproduksi. Dia punya alat laki, dia juga punya alat perempuan. Dan mungkin dan ada memang. Makanya dibahas oleh fuqaha. Karena terkait hukum, ini orang dianggap laki atau perempuan. Dia bukan operasi, bukan haram, itu jelas terlaknat. Tapi memang ciptaannya begitu, dia lahir begitu, membawa dua kelamin. Nah, kalau terkait faraid misalnya, dia dianggap laki apa perempuan. Kalau laki nanti dapat dua bagian. Kalau dia dianggap perempuan dapat setengah bagian. Rinciannya ada di sana, bagaimana fuqaha mendudukkan. Antara lain yang mereka sebutkan, dilihat dari mana yang aktif atau yang awal aktif darinya, yaitu ketika kencing, ketika keluar dari yang lakinya ya dianggap laki, keluar dari perempuannya ya dianggap perempuan kencingnya. Ala kulli hal, dia pun masuk dalam kategori terkena kewajiban zakat, karena hadis tadi yang dimaukan adalah menyeluruh, semua kena. Agar tidak ada yang bilang ini khuntha, bukan laki, bukan perempuan, ada dua kelamin padanya, maka enggak kena kewajiban zakat fitrah. Karena yang Rasul katakan zakar wal untha. Enggak. Kamu enggak memahami apa yang dimaksud Rasul SAW. Rasulullah menginginkan keumuman semuanya. Dan itu di sisi lain rahmat syariat. Semuanya ada hukumnya, ada pembahasannya. Enggak seperti kufar. Qatalahum Allah. Kufar ini ajib amruhum, aneh. Kalau dulu kita sering dengar, ya apalah, dalam berkendaraan misalnya, mau naik pesawat atau kereta atau apalah, atau dalam acara-acara ya, kondangan atau apalah acara. Ya, kalau di mereka, di kufar ini, di barat, dulu, kalau dulu mungkin masing-masing ma'ruf dengar dan tahu, mukaddimah MC akan berkata ladies and gentlemen, laki dan perempuan. Belakangan ini dikritik oleh mereka, orang-orang gila kufar. Karena di mereka disahkan dan dibenarkan adanya LGBT. Na'udzubillah. Orang-orang yang transgender salah satunya, enggak jelas laki perempuan, minta dihormati, minta dihargai. Dia tersinggung karena dia bukan termasuk ladies, bukan termasuk gentleman. Lah kalau disebut ladies and gentleman, dia masuk yang mana? Mereka anggap itu celaan bagi mereka. Maka mereka menuntut ini itu gak boleh. Dan diterima. Sekarang di mereka gak ada kata-kata ladies and gentlemen. Di pesawat atau apalah, di pertemuan gak ada. Demi kata mereka menghormati jenis lain ini. Karena dia bukan laki, bukan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Hal muhim, kembali kepada pembahasan kita yang bermanfaat. Diwajibkan zakat fitrah dari semua tadi dikeluarkan sebelum orang keluar sholat. Di dalam riwayat ini Rasul mengatakan beliau perintah untuk ditunaikan sebelum orang keluar sholat. Di awal beliau katakan difardukan zakat fitrah bagi budak, orang merdeka, laki, perempuan, dan seterusnya. Di dalam hadis ini kita mendapat faedah bahwa zakat fitrah wajib karena Rasulullah wajibkan atas semuanya. Yang kedua, berarti zakat fitrah tidak sah kecuali di akhir bulan Ramadan. Tidak sah kecuali di akhir bulan Ramadan. Karena itu waktu fitr. Waktu al-fitr. Maka enggak sah dikeluarkan di awal bulan Ramadan. Atau di pertengahannya. Walaupun sebagian fuqaha membolehkan. Tapi tadi pembahasan waktu zakat fitr berarti enggak sah itu ketika dikeluarkan belum pada waktunya. Ketika di awal atau di pertengahan bulan. Hadis pula menunjukkan kepada kita ukuran satu sok tadi. Dikeluarkan kewajiban zakatnya. Hanya saja ketika Rasulullah katakan kurma atau syair, gandum, karena itu yang ma'ruf, bahan pangan atau apa, bahan pokok di zaman itu. Yang ma'ruf itu bahan pokoknya ya imma kurma wa imma syair atau gandum. Dengan demikian tujuan syariat adalah to'amnya, bukan jenisnya apa, bukan benda kurmanya atau gandumnya, tapi makanannya. Dari maknanya yang dimaukan adalah makanannya. Dengan demikian dikeluarkan zakat fitrah itu dari bahan pangan, bahan pokok pangan yang ma'ruf di negeri tersebut. Yang ma'ruf jadi bahan pokok, bahan makan manusia. Hadis pula menunjukkan berarti nilai harga tidak mencukupi dari zakat fitrah. Karena yang Rasulullah katakan dikeluarkan satu sok kurma, satu sok syair. Kalau memang boleh nilai, enggak ada sulitnya Rasulullah akan katakan so'an min tamr au ma yu'adiluha misalnya. Keluarkan satu sok kurma atau yang senilai dengan itu misalnya. Kalau seandainya ada lafaz begitu diucapkan Rasul, mungkin orang bisa berdalil ya berarti intinya mengeluarkan zakat, enggak harus kurma atau beras atau ininya. Tapi boleh nilainya, karena Rasul katakan atau yang senilai dengan itu. Maka aku lebih memilih mengeluarkan nilainya saja. 1 kilo beras misalnya 10 ribu, ya Allah 2,5, 25 ribu, aku kasihkan ke fuqara dan masakin. Jawabannya tidak boleh, tidak sah. Karena yang Rasul katakan dibatasi 1 sok. Rasul gak katakan atau yang senilai itu. Bisa saja Rasul katakan senilai itu, tapi gak diucapkan oleh Rasul. Karena memang itu yang dituntut, 1 sok keluarkan. Dan itu ibadah. Dan itu syiar di dalam Islam. Kalau orang menggantikannya dengan nilai, hilang syiar ini, mati. Gak ada sudah. Apalagi dengan zaman seperti ini, anak transfer. Orang hatta di pucuk gunung punya rekening, punya ini. Bahkan gak perlu keluar rumah. Dalam rumahnya dipakai M-banking misalnya. Berapa nomor rekeningmu? Ini zakat kami satu keluarga 10 orang. Kirim. Gak ada syiar, mati. Hampa. Tapi dengan zakat fitrah untuk melihat. Hidup syiar, kelihatan Islam di situ. Masing-masing. Ngumpulkan beras, dibagikan sana kemari, dari kampung ke kampung, satu rumah ke rumah lain. Ada syiar yang menampakkan keislaman. Itu hilang kalau dengan nilai. Dari situ kita tahu batilnya, gak benarnya seruan-seruan mereka yang sok pakai rasio dan logika, bahwa dengan nilai lebih bermanfaat sekarang. Beras mungkin gak semua orang butuh beras, dan banyak beras di rumahnya. Dia butuh uang untuk kebutuhan yang lain, pendidikan anaknya, ini itu. Akal dipakai. Maka lebih manfaat, keluarkan saja nilainya, uang. Dikasihkan ke fuqara dan masakin. Fuqara masakin lebih butuh uang daripada makanan atau beras. Itu logikamu. Tapi Islam syariat mengajarkan lain. 1 sok Rasul katakan. Maka tidak boleh dikeluarkan dengan nilainya. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wasallam.